نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشم 92,9 FM Inspirasi Radio Kuyu Inspirasi Spirit Hati. Anda masih berada di ajangnya Belajar Bareng bersama Buya dan Umi ya. Dan sahabatku semua, kita masih berada di silsilah tentang pendidikan anak. Tadi Buya sudah memberikan mukadimah kepada kita semua bagaimana pentingnya agar orang-orang tua, agar kita sebagai orang tua itu bisa memulai introspeksi atau memulai kebaikan itu dari diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengajarkan kepada anak, sehingga agar orang tua menjadi pendidikan, pendidik pertama sebelum anak-anak kita lepas untuk ke sekolah di luar ya. Artinya mereka harus mendapatkan tarbiyah dari awal, itu adalah dari orang tua yang memang berusaha untuk menjadi baik agar anak-anaknya pun bisa menjadi baik. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, kami akan buka kesempatan untuk bertanya. Tetapi Bu ya, sebelum sahabat kita berikan kesempatan kepada sahabat untuk bertanya, ada yang ingin Umi sampaikan Bu ya. Seringkali Bu ya, kita banyak mendengar ada pepatah juga Arab mengatakan al-umuman terosah, ibu itu adalah pendidikan pertama bagi anak gitu ya. Terus dan kadang memang ya kita tahu gitu ya, bahwa memang yang paling banyak berkecimpung dengan anak itu adalah seorang ibu. Akan tapi terkadang ya, karena masalah ini gitu, seringkali seorang bapak itu melepas pendidikan itu kepada ibu karena merasa bahwa ya tugasnya bapak adalah di bagian mencari nafkah gitu ya. Sehingga seringkali di saat menemukan ada ketidakbenaran gitu di dalam masalah mendidik, mungkin anak yang nakal atau anak yang gimana, itu sering yang disalahkan adalah ibu gitu tuh Bu ya. Jadi ada kadang orang tua itu saling menyalahkan, dan kadang bapak umumnya gitu Bu ya, yang menyalahkan ibu, menganggap tuh kamu didiknya gak bener di rumah kan, kalau saya kan cari nafkah gitu tuh Bu ya. Nah sebenarnya apakah memang seperti itu Bu ya, apakah memang dengan tugas seorang suami yang memang mencari nafkah akhirnya mulai melepas untuk masalah pendidikan anak benar-benar diberikan kepada istri, atau tetap sebenarnya tanggung jawab tuh paling asas adalah sebenarnya di tangan seorang ayah juga gitu tuh ya, atau seperti gimana dalam syariat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kesadaran orang tua akan masa depan anak akan mengatur jadwal orang tua untuk berurusan dengan anak secara otomatis. Kenapa ada seorang bapak hanya mencari duit sampai tidak peduli tentang pendidikan anak? Karena dia hanya ingin mencetak anaknya adalah anak dunia untuk punya modal besar menjadi kaya raya. Seperti itu. Kalau dia meyakini bahasanya anaknya harus menjadi anak selamat di akhirat, enggak akan diam dia. Adapun masalah pekerjaan bersama dong ini. Bukan pekerjaan istri saja salah. Kerjaan bersama. Dan dalam kaidah kebersamaan segala beban itu jika dikerjakan satu orang berat, dua orang menjadi lebih ringan. Lebih ringan itu sudah kaidah yang tidak bisa dibantah itu. Lebih ringan kecuali masak. Masak banyak tukang masak tambah tidak karuan rasanya. Nah ini kujan. Nah, artinya apa? Jadi dalam mendidik itu sama dengan dua orang lebih mudah. Apalagi figur seorang bapak yang menghargai seorang istri, seorang suami menghargai seorang istri menghargai suami, akan muncul satu wibawa di dalam rumah sehingga menjadikan anak itu secara otomatis akan terkontrol oleh wibawa orang tuanya bersama kecintaan kepada orang tuanya, sehingga anak kadang-kadang seorang tua tidak banyak ngomong kan, tapi bisa menjadi baik karena apa? Ada figur yang ditiru. Bagaimana dia bisa marah sama ibundanya karena ibundanya adalah disayang dan dicinta oleh ayahandanya. Ayahandanya pun sangat menghormati, menghargainya. Begitu sebaliknya. Akan tapi kalau sudah di rumah tidak ada penghargaan dari seorang suami kepada istri atau sebaliknya, maka akan tertanam di dalam diri seorang anak adalah kurangnya penghargaan kepada pasangannya, kepada orang tuanya. Baik. Ya, ya. Karena nah, tadi Bu ya, sedikit memotong Bu ya, karena pernah kita yang mendengar kisah dari Sayyidina Umar sendiri pun, ketika ada seorang anak durhaka, ketika anak itu bertanya apa haknya seorang anak, jawaban pertama adalah memilihkan ibu yang baik kan begitu Bu ya. Jadi seakan-akan memang benar-benar kesan itu adalah bahwa ya memang pendidik ya memang menjadi tolak ukur itu adalah di ibu. Bukan, gitu ya. Bukan begitu peran. Karena seorang istri, seorang suami milih istri adalah memilih orang yang punya peran besar di dalam rumahnya. Tetap pemimpinnya adalah dia. Jadi kalau dia salah memasukkan orang ke dalam rumahnya, akan rusak rumah itu sendiri. Akan tapi bukan berarti lepas tanggung jawab setelah itu. Tidak. Tetap seorang itu akan ditanya. Dan secara otomatis akan mendidik orang tua, seorang tua akan mendidik anak, seorang bapak mendidik anak secara otomatis kalau ada kesadaran. Ya. Sehingga bukan saja urusan pendidikan akhirat ini, pendidikan urusan lahir saja kadang-kadang seorang bapak itu betul-betul lepas tangan. Padahal dia nganggur. Ya. Hanya mengandalkan seorang istri, kadang sampai seorang istri sudah hamil tua, punya anak umur 9, anak digendong, sudah demam, nyuci baju, suaminya depan televisi, ada model begitu? Suami tidak punya kesadaran, tidak menghargai seorang istri. Dan dalam hidup rumah tangga itu adalah saling membantu, bukan saling membebani. Mestinya harus paham makna ini. Yeah. Artinya tidak harus pekerjaan kita yang kita selesaikan. Mungkin pekerjaan seorang istri, sementara seorang suami sudah selesai, apa salahnya? Membantu orang yang dicintainya adalah keindahan. Yeah. Jadi adalah membagi kerja itu untuk mempermudah, bukan berarti terlepas beban, lepas kewajiban. Membagi kerja, ini bagian pekerjaan di rumah, saya bagian di luar. Akan tapi bukan berarti di saat kita nyampe di rumah tidak melakukan pekerjaan rumah, tidak. Wah istriku, aku pergi, tolong titip anak-anak. Iya, di saat suami pergi. Akan tapi di rumah, berperanlah. Berperanlah sebagai seorang tua, seorang bapak. Maka kami menghimbau juga kepada para bapak, jangan terlalu lama jauh dari sang anak. Dia perlu sentuhan, perlu kalimat-kalimat yang berwibawa, kalimat-kalimat yang menyentuh, kalimat-kalimat yang menyejukkan, kalimat-kalimat yang menghantarkan anak-anak kepada kemuliaan. Jadi bagaimana seorang tua tidak pernah melihat anaknya bertahun-tahun karena ditinggal kerja di satu tempat. Ya, jadi kadang hanya diberikan uang. Maka kaidah apa yang kau cari, apa yang kita cari sebagai seorang suami, memang nomor satu adalah keluarga. Tapi untuk kita bawa kemana? Apakah cukup keluarga kita kasih makan? Tidak. Tidak cukup. Kita uang? Tidak. Dan lah ini kita kembali kepada kesadaran nanti. Ada seorang bekerja di suatu tempat waktu itu, suatu tempat. Rupanya kerja di situ sudah 34 tahun. Haji, 34 tahun. Di saat dia masih berumur 25 tahun, menikah. Kemudian sampai sekarang sudah umur hampir pensiun di tempat tersebut. Karena di luar negeri sana. Keluarganya ada di Jawa Timur sana. Rupanya dia pulangnya 3 tahun sekali. Punya anak sudah menikah dan seterusnya. Jadi selama 34 tahun, bertemu dengan istrinya hanya setengah bulan dalam 3 tahun sekali. Subhanallah. Apa yang dicari itu cuma dunia. Seolah-olah rezeki Allah hanya di tempat itu. Padahal kalau dia sadar indahnya membelai seorang anak, berapa sih nilainya? Kami sering sampaikan kepada orang-orang yang merantau jauh di sana. Ada lagi seorang ibu kadang-kadang. Meninggalkan anaknya kecil, diambil oleh bibinya, dirawat oleh orang yang tidak seperti ibunya tentunya. Jauh-jauh. Pernah suatu ketika kita datang ke luar negeri sana dengan kawan-kawan, ada saudari-saudari kita yang di sana. Kami ingatkan, kami ajak berkhayal. Cobalah di saat engkau anda sebagai seorang ibu yang punya nurani, punya kecintaan kepada seorang anak. Coba berapa nilainya di saat anda membangunkan seorang anak sambil memeluk anak anda, kemudian menghantarkan kamar mandi, memandikannya, mengasih bedak lucunya seperti apa itu, kemudian menyuapi, kemudian memeluknya, berapa harganya? Nangis mereka sebetulnya. Akan tapi karena apa? Balik lagi kumat urusan dunianya, kambuh lagi urusan dunia, lupa lagi. Sehingga di saat diingatkan nangis, sampai kalau ayo pulang ya, mau pulang. Tapi keyakinan itu perlu dibangun. Keindahan dengan anak. Kadang seorang bapak pun demikian. Maka ini adalah pekerjaan bersama. Rumah itu adalah kerjaan bersama. Tugas bersama. Jangan sampai dibebankan tugas kepada istri saja atau suami saja. Dan memang manusia itu bermacam-macam. Ada seorang istri cuek betul. Tidak pernah peduli urusan pendidikan anaknya. Hanya dandan ini, tak makan ini semua. Tidak pernah memikirkan urusan pendidikan anak. Sekolah pulang di rumah enggak. Suruh nemenin ngaji saja enggak mau, lebih senang sama laptopnya, komputernya, dan sebagainya. Ini ibu model apa yang demikian itu? Seorang bapak datang pulang ke rumah, ternyata yang dituju adalah laki-laki urusan kantornya. Gak pernah memberikan kesempatan untuk bermain dengan anaknya. Sampai ada satu kisah ya yang menyentuh benar tidaknya. Akan tapi kisah itu adalah kisah yang menarik. Ada seorang anak yang rindu untuk bermain dengan bapaknya. Rupanya selalu ibunya berkata, bapakmu itu jamnya mahal nak. Bapak itu sibuk, jamnya bapak itu mahal. Sampai anak itu mengatakan, bapak itu berapa sih? Gajinya bapakmu itu setiap bulan itu sampai mungkin 30 juta atau 40 juta. Baik, berarti dihitung sejam berapa? Ternyata sejam itu dihitung kurang lebih 150 ribu. Kalau dihitung dalam per hari satu jamnya itu, atau 100 ribuan. Akhirnya tiba-tiba di akhir pekan sang anak memanggil ayah. Ayah, katanya hari ayah itu mahal, jam ayah itu mahal. Ayo dong ayah main. Jawab lagi jawaban sang ayah, aduh nak, saya sibuk nak. Baiklah ayah, saya sudah siapkan uang nih 450 ribu. Katanya mama, satu jam ayah itu nilainya 150 ribu. Saya punya duit 450 ribu agar ayah bisa main dengan saya dalam waktu 3 jam saja. Ini adalah satu kisah, biarpun itu adalah kisah yang mungkin tidak terjadi secara sungguhnya. Kadang seorang anak itu butuh kedekatan dengan seorang bapak. Bukan uangnya saja, tapi banyak orang tua yang lupa dan lalai, kerja-kerja, duit-duit dan sebagainya. Karena kadang dengan alasan ini kan juga untuk kebahagiaan kamu, gitu. Kebahagiaan yang sesungguhnya apa sih? Nah, itu lagi kembali kepada keimanannya. Kebahagiaan anak bukan kebahagiaan di dunia saja, tapi perlu kebahagiaan di akhirat. Balik lagi kalau masalah keimanan, bagaimana seorang tua, seorang bapak memberikan nafkah kepada anaknya dari rezeki yang haram? Berarti tidak paham makna tujuan masa depan anak. Diberi bekal yang tidak menyelamatkan anak-anak kita, itu adalah problem juga. Baik, benah diri adalah kunci. Kemudian kerjasama dalam mendidik anak adalah hal yang amat penting. Baik, Bia, terima kasih Bia atas penjelasannya. Artinya tidak hanya ini sebagai tugas istri ya, artinya ini tugas suami dan istri. Artinya ini memang punya tugas penting untuk belajar sama-sama menjadi orang tua yang baik, agar bisa menjadikan anak-anak kita anak-anak yang selamat di dunia dan di akhirat. Baik sahabatku, tentunya sudah mulai banyak sahabat yang sudah ingin tanya ya kepada Bu ya. Maka kami berikan kesempatan kepada sahabat semua ya. Anda bisa bertanya melalui 4 media komunikasi kami. Yang ingin bertanya melalui telepon di 0231-830-8929 dan juga melalui SMS 0813214-0679 atau juga menggunakan Yahoo Messenger atau FB Radioku. Baik, kita buka kesempatan ingin bertanya melalui telepon terlebih dahulu. Kita angkat telepon pertama sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersalah terlebih dahulu, Bapak. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dengan siapa di mana? Ibnu Abbas. Dengan Bapak Ibnu Abbas di Majalengka. Baik, kita akan langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Buya dan Umi selalu panjang umur, sehat. Amin. Maaf, ini pertanyaan mungkin di luar tema Buya. Di daerah Kerawang maksudnya, terutama di daerah Pantura, para petani itu jika mau itu beli urianya itu ngepon, nanti dibayar panen satu kintal uria dibayar dengan satu kintal gabah. Yang anehnya lagi, ada sebagian petani jika siap panen malah dijual. Ketika siap panen tidak dijual gabahnya, siap panennya itu masih di sawah dijual, tidak dijual gabahnya. Nah, ini bagaimana menurut syariat Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibnu Abbas yang sudah bergabung bersama kami. Baik, kepada sahabat yang ingin bertanya kembali kepada Buya langsung melalui via telepon kami di 0231-830-8929. Kami buka kesempatan Anda yang ingin bertanya langsung di 0231-830-8929. Kami persilakan Anda bertanya langsung kepada Buya. Kita angkat telepon kedua yang sudah bergabung, Buya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersalah terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Siapa di mana? Dengan hamba Allah. Baik, silakan Ibu, langsung kepada Bu ya. Ya, assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum. Ini Bu ya. Waktu hari Sabtu itu terakhir Al-Quran itu kan menerangkan masalah hijrah Bu ya. Di sini saya mau tanya hal itu Bu ya, perlunya kita berhijrah ya jika mendapati lingkungan kita itu tidak baik. Nah, kebetulan nih Bu ya, rumah saya kan dikelilingi oleh tetangga yang tidak baik, yang betul bahkan berdampingan dengan penjualan alkohol. Berdampingan dengan penjual miras. Berbedian tuh. Apa itu? Mohon maaf, bisa lebih jelas lagi menjual apa? Apa? Terang-terang. Pakai. Minuman keras. Iya, miras. Iya. Nah, itu di mana gitu caranya tuh? Sedangkan di rumah itu kan nah, gitu. Makanya ayah anda sih yang saya pantengkan itu. Tapi yang lainnya kan ada di rumah. yang kedua ini. Satu pertanyaan Ibu. Supaya yang lain. Supaya nanti berbagi dengan yang lain. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hamba Allah yang sudah bergabung bersama kami. Baik, dua pertanyaan sudah dikumpulkan dari Bapak Ibnu Abbas Bu ya, di Kerawang ini, tentang tradisi para petani ngebon nanti bayar panen satu kintal urea dibayar dengan satu kintal gabah. Jika perjanjiannya adalah di saat mengambil urea, yeah, bukan di saat terakhir melihat gabah naik atau turun, maka itu sah. Artinya begini, dari awal waktu kita mengambil pupuk urea sudah kita perkirakan nilainya. Kemudian seorang petani sudah bisa ngira-ngira harga beras, harga padi. Kalau perjanjiannya dari awal sah, artinya apa? Satu karung pupuk saya tukar dengan satu karung. Bukan karung, harus hitungan kilo, jelas. Kilo. Kalau karungnya si karung kecil gimana? Satu kintal. Anggap saja satu kintal. Kalau satu kintal urea, satu kintal. Kalau akadnya jelas seperti itu, boleh-boleh saja. Boleh-boleh. Jadi nggak penting apalah nanti beras nanti yang turun adalah beras yang saya panen. Wajar ya, bukan beras yang jelek, beras wajar, maka beras itu wajar adalah lagi. Boleh. Nah, jadi seperti jual beli, cuma bayarnya nanti. Jadi ya, membeli pupuk dengan padi. Sebab jual beli harus tidak harus dengan uang kan? Ya, biar ya. Barang dengan barang. Cuman barangnya dibayar nanti dan jelas hitungannya, maka itu sah-sah saja. Iya, Bu. Tapi kemudian terus tadi yang masalah nak panen, yang tidak boleh malah begini. Seorang pengusaha memberikan kepada petani pupuk dengan catatan nanti harus menjual padinya kepada dia dengan harga yang dia semaunya sendiri, itu zalim. Itu tidak boleh ya. Zalim itu berbuat seenaknya sendiri, itu tidak bisa. Ya. Kalau menjual membelinya dengan harga pasar wajar, boleh saja. Tapi kalau sudah dimurahkan itu adalah zalim, tidak diperkenankan. Ya Bu, tadi yang masalah menjual sawah padinya itu masih sebelum panen kadang Bu ya. Oh iya, tidak boleh, tidak berkenan karena tidak ketahuan. Bahkan kalau menjual padi di sawah harus hitungannya adalah per kilonya. Dan mungkin bukan hanya padi Bu ya, sebagian orang segala musim mangga. Jadi begitu, kalau sekali belum buah, belum bisa dipanen, maka tidak diperkenankan. Walaupun misal gini Bu ya, kayak kalaupun mangga kelihatan buahnya, jadi bisa ditaksir kalau yang sudah ahli diperkirakan sih segini gitu tuh Bu ya. Tidak boleh pakai perkiraan, harus hitungannya adalah di bawah jadi berapa kilo. Gitu Bu ya. Boleh kita menjual sesuatu yang belum tampak buahnya, adalah besar kelikota, harus dipotong saat itu juga. Oh, apanya pohonnya Bu? Pokoknya mungkin dia butuh, misalnya ada orang jual tanaman padi, ya kan, baru keluar keluar bunganya. Itu kan fikih mengatakan tidak boleh dijual karena belum tampak buahnya yang jadi. Tapi dalam keadaan bunga sudah dijual boleh. Tapi syaratnya apa? Langsung dipotong. Kenapa langsung dipotong? Berarti yang membeli itu memang menginginkan daunnya untuk makanan ternak, bukan untuk padinya. Jadi sertul kotak itu jadi tidak ada yang dirugikan di masa depannya. Gitu, Bu. Kalau membeli padi, padinya belum keluar, tidak diperkenankan. Oh, boleh, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Tadi memang yang paling banyak terjadi itu ya masalah kadang pohon mangga tadi, Bu. Apalagi sekarang lagi banyak musim, gitu, Bu. Banyak yang kadang pohonnya sudah mau dipotong. Gitu. Tidak diperkenankan. Nggak boleh, apalagi masih pentil. Yang masih kecil tidak diperkenankan. Hitungannya adalah nanti kalau sudah jadi, kemudian misalnya kelihatan berbuah semuanya, ya, itu boleh kita beli. Perhitungannya adalah nanti harus jelas berapa kilonya gitu. Bu ya, baik Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawaban dari Bapak Ibnu Abbas. Semoga Bapak Ibnu Abbas bertanya puas dengan jawaban dari Bu ya, dan nanti semoga bisa menyampaikan ya kepada saudara-saudara mungkin yang salah di dalam transaksi jual beli gitu ya. Baik Bu ya, selanjutnya dari hamba Allah tadi masalah hijrah Bu ya, kalau ternyata tetangga kita ini kok gak beres. Ada yang mengira-ngira. Jika ternyata itu pengaruhnya besar kepada anak-anak Anda, Anda harus hijrah. Gitu, Bu. Tapi jika Anda bisa merubah mereka, Anda harus di situ. Jadi Anda bisa mengukur. Kita tidak tahu keadaannya seperti apa. Sebab kalau minuman keras itu urusannya apa? Hilang akal. Ya, sudah tidak peduli berzina dengan siapa saja, membunuh siapa, melakukan jahatan apa saja. Sehingga dalam kisah ada seorang yang tertipu oleh iblis, yang ahli ibadah dan sebagainya, mau dicerobot oleh iblis. Suruh murtad. Suruh keluar dari iman. Setelah itu suruh tobat. Ternyata enggak mau, kalau keluar dari iman berat bagi saya. Jadi suruh bunuh. Ya sudah, kalau murtad berat suruh bunuh. Bunuh pekerjaan berat. Ya sudah, kalau itu suruh mabuk aja. Akhirnya disuruh iblis suruh mabuk. Mabuk kan paling ringan. Akhirnya dianggap, sudah saya mabuk saja deh. Ternyata setelah mabuk, enggak, tingkat-tingkat pertama adalah suruh murtad dulu. Murtad. Kalau kamu pengen, ini ceritanya adalah seorang ahli ibadah. Ada satu orang ahli ibadah. Dilihat di musola ahli ibadah terus. Sehingga orang ini kagum, ternyata itu adalah iblis yang menjelma. Lalu ditanya, bagaimana kok bisa menjadi ahli ibadah? Dijawab oleh iblis, karena aku dulu pernah melakukan suatu dosa, sehingga aku bertobat kepada Allah, sehingga aku menjadi seperti ini. Jadi kalau kamu ingin menjadi ahli ibadah, kamu melakukan dosa. Waduh, dosa apa kira-kira? Kamu syirik menyekutukan Allah. Kata orang tersebut, kalau aku menyekutukan Allah berat. Kata iblis, jadilah kalau menyekutukan Allah berat, sudahlah kamu membunuh saja deh. Kalau membunuh, waduh, membunuh masih berat. Zina, zina, turun ya. Zina, aduh, zina masih berat. Sudah terakhir mabuk aja deh. Wah, mabuk tidak ada urusan dengan orang. Akhirnya mah, mabuk. Ternyata setelah di, akhirnya ngambil yang mah, mabuk. Setelah mabuk apa? Setelah mabuk rupanya di situ ada perempuan, akhirnya perempuan itu dizinai. Setelah dizinai, rupanya terbukti dia hamil. Akhirnya dibunuhlah perempuan tersebut. Setelah perempuan tersebut dibunuh, akhirnya dia ditangkap. Dia mau digantung. Setelah mau digantung, iblis mau datang. Dia sudah datang. Aku mau nolong kamu, syaratnya apa? Kamu mengikutukan Allah, kamu sembah aku dulu. Setelah itu, di saat dia menyembah sang iblis, dicabutlah nyawanya. Lihat, habislah. Dicabutlah nyawanya. Lalu menjadi menyekutukan Allah gara-gara minuman keras. Karena akal yang rusak. Baik, artinya apa? Anda yang bisa mengukur lingkungan Anda, kiri kanan Anda. Dan ini ada hubungannya dengan pendidikan anak. Jika dikhawatirkan anak Anda adalah akan terjerumus, Anda harus hijrah. Tinggalkan rumah itu, jangan khawatir. Bumi Allah luasnya. Arab bumi Allah wasi'ah. Ada kemudahan di mana-mana. Jangan bertahan di sebuah tempat yang di situ keamanan kita terancam. Khususnya masalah akhlak dan keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu, subhanallah, Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan ini Bu, kita akan beranjak untuk menjawab pertanyaan sahabat yang sudah bergabung melalui via SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yahya, yang Allah musalla ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Ini dari hamba Allah di Brebes, Bu ya. Apabila suami sudah melakukan perselingkuhan dari awal pernikahan, Bu ya, dan istri baru mengetahuinya kemarin. Setelah diketahui istri, sikap suami sudah berubah sama istri dan anaknya. Gak pernah pulang, berangkat pagi, pulang pagi, dan sudah tidak menggauli istrinya, Bu ya. Secara tidak langsung sudah menelantarkan. Dari awal suami sudah ada keinginan berpoligami, tapi untuk semuanya belum mampu, Bu ya. Diajak diskusi juga gak mau, katanya menangin diri dan introspeksi. Suami juga sudah membawa ceweknya pergi dari rumah dan dicarikan kontrakan. Kami sudah mempunyai dua anak laki-laki dan wanita masih kecil, Bu ya. Dan penjelasannya bagaimana, Bu ya, istri masih ingin bertahan. Baik, pertanyaannya adalah kalimat selingkuh ini kadang-kadang bermacam-macam. Kalau suami menikah lagi bukan selingkuh, karena selingkuh itu adalah identik dengan perzinaan. Jadi kalau mengatakan selingkuh. Kemudian yang kedua adalah, kadang-kadang katanya orang saja sudah dianggap suami selingkuh. Hanya isu saja langsung seorang istri mempercayai kalau suami selingkuh. Jangan mudah menerima berita tentang perselingkuhan ya. Kecuali ada pengakuan dari seorang suami atau apa yang atau melihat seterusnya. Kalau hanya melihat, misalnya ngobrol sama seorang perempuan, belum tentu mungkin ada orang butuh ngobrol dengannya. Sehingga kadang-kadang seorang wanita yang cemburunya berlebihan sehingga membuat satu dugaan-dugaan sehingga menjadikan seorang suami menjadi risih, tidak nyaman. Kalau sudah tidak nyaman, tidak enak, komunikasi tidak enak. Apalagi sehingga muncullah seorang istri yang prasangka buruk, sehingga kalau orang prasangka buruk tidak akan bisa menerima penjelasan dari seorang suami. Dijelaskan seperti apapun jelasnya, seorang istri akan melihat sesuatu yang tidak jelas. Ini akan tapi jika terjadi yang sesungguhnya, maka jangan buru-buru Anda mengatakan itu perselingkuhan yang maknanya adalah zina. Mungkin dia adalah menikah. Apalagi sudah punya rumah kontrakan dan sebagainya. Apalagi pernah mengungkapkan ingin mengkualigami. Mungkin dia menikah lagi. Kita tidak tahu. Makanya perlu dicek kembali. Mengatakan orang selingkuh menuduh berzina juga tidak dibenarkan. Baik, kalau dia menikah lagi misalnya, ya sekarang dilihat seperti apa pernikahannya dengan Anda. Ini yang menjadi masalah adalah sudah menikah lagi menjadi menelantarkan Anda. Ini adalah problem. Tidak semestinya seperti itu. Makanya bagi orang yang ingin menikah lagi, ternyata itu bukan main-main. Di situ harus ada tanggung jawab, harus ada kewajiban dan seterusnya. Tidak cukup mengatakan itu adalah sah menurut syariat Islam, akan tapi bagaimana dia untuk memberikan mestinya malah sebaliknya, mestinya bukan melantarkan. Kalau seandainya dia betul menikah lagi, mestinya kebaikannya harus ditingkatkan dengan istri yang pertama. Karena apa? Telah disakiti dan sebagainya. Ada pun ini akan tapi kadang sebagian orang memang seperti itu, sudah melakukan yang haram bukan pernikahan kadang. Dan kadang ada seorang wanita yang tidak beriman, sampai ini pernah terjadi, lebih baik kalau berzina daripada menikah lagi. Sampai kadang seorang istri, ini ada satu informasi, begitu cemburunya seorang istri karena tidak menginginkan suaminya menikah lagi, sehingga dicarikan seorang perempuan, asalkan jangan menikah lagi. Ini adalah problem, adalah hilangnya keimanan. Ini adalah satu tidak adanya keimanan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian jika ternyata seorang suami adalah sudah menikah lagi, maka tinggal Anda menata hati. Karena apa? Ini permasalahannya adalah Anda masih menginginkan. Nah, menginginkan tidak diskusi dulu dong seperti apa. Tapi yang jelas seorang suami telah melakukan kesalahan, seandainya pun itu menikah lagi dengan melantarkan, itu adalah haram, zalim itu. Nah, zalim itu adalah melakukan dosa. Jangankan kok melantarkan istri yang pertama, melantarkan istri yang kedua saja juga tidak diperkenankan. Ini adalah kewajiban, makanya tidak mudah untuk melakukan poligami. Satu. Kemudian, jika ternyata seorang suami adalah melakukan perselingkuhan, na'udzubillah, Anda harus sudah menyelamatkan dia dari perzinaan tersebut. Perselingkuhan, na'udzubillah, dosa, zina, kehinaan. Takutlah ya, maka harus cari sebabnya apa. Terus cara menyelamatkan dengan, seperti apa? Cara menyelamatkan mungkin didatangkan orang-orang yang bisa dipercaya sama dia, didengar sama dia. Kemudian dicek lagi, bukan seorang istri yang mengeceknya. Kalau istri mengeceknya dengan emosi dan cemburu, gak akan sampai tujuan. Mungkin bisa minta tolong kepada orang yang bijak dan sebagainya untuk melihat apa sih yang terjadi yang sesungguhnya. Dan boleh minta cerai tidak, Bu? Oh, minta cerai itu adalah disebutkan bahwasanya kalau ada seorang wanita minta cerai tanpa ada sebab yang ini. Dan dia sendiri menginginkan kok. Dia menginginkan cerai. Artinya ada keharaman. Kalau keharaman, iya. Kalau keharaman seorang suami yang fasik layak untuk ditinggalkan jika tidak mau tobat. Karena apa? Akan rusak anak-anaknya. Karena perselingkuhan, keharaman, berzinaan, na'udzubillah. Seorang istri harus tegas dalam hal ini. Memang tidak serta-merta diceritakan kepada orang lain, takut ternyata dia tobat kembali kepada Allah. Itu urusan sangat pribadi sekali. Kalau memang seorang istri menemukan suaminya pernah berzina dengan pengakuannya, maka langkah pertama adalah dididik yang benar. Bukan serta-merta kita minta cerai. Kalau barangkali itu kepleset dan seterusnya. Dan mungkin seorang istri punya andil dalam menghantarkan suaminya seperti itu. Contoh, seorang istri yang... Ini kadang-kadang seorang istri yang tidak peduli. Seorang suami punya syahwat. Di rumahnya misalnya, pembantunya pakai baju katok pendek dibiarkan. Kemudian pakai dandanan yang gak karu-karuan dibiarkan dan sebagainya. Biarpun katanya suami ahli ibadah dan sebagainya. Kadang-kadang ada pikiran-pikiran yang enggak-enggak. Kemudian mungkin menemukan istrinya tidak seperti itu. Akhirnya pikiran macam-macam, subhanallah. Sementara istrinya yang masukkan ke rumahnya menjadikan sumber suaminya menjadi sebab suaminya melakukan perselingkuhan dan seterusnya. Jadi hati-hati wahai para wanita. Jadi kadang memang jangan serta-merta menyalahkan seorang suami yang seperti itu. Akan tapi yang sampai melakukan perzinaan. Dan ingat kalau seorang lelaki pernah berzina sekali, sangat mudah baginya untuk melakukan 1000 perzinaan. Karena urusan syahwat itu adalah seperti kelaparan, seperti perut yang lapar. Akan datang berkala. 3 hari, 2 hari, setiap hari akan datang. Sehingga di saat tidak ada cara penyaluran yang benar, maka akan disalurkan dengan yang haram karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagi seorang istri yang jika menemukan suami fasik, maka dia boleh untuk minta cerai demi keselamatan dirinya. Sebab yang dikhawatirkan adalah dendam tersembunyi di dalam hatinya, lalu berkata, "Dienak saja dia melakukan begitu kok saya enggak." Akhirnya dia pun menjadi pezina gara-gara melihat suaminya berzina. Tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bu ya. Jadi itu kalau memang artinya kalau ada perselingkuhan berarti diperkenankan, Bu ya, di saat ada. Oh iya, karena perselingkuhan atau sudah perzinaan hina itu rendah. Tapi dengan bukti, pengakuan, bukan praduga. Kalau dugaan kadang-kadang memang muncul di hati pencemburu selalu itu. Iya, Bu ya. Pencemburu itu berlebihan karena sudah itu. Jelas, ya. Kalau jelas misalnya pengakuan dari seorang suami, diingatkan enggak bisa atau melihat sendiri, kalau kata orang tidak sama sekali. Kalau kata orang tidak, sama sekali tidak. Kita belum mendengar katanya orang, enggak. Jangan percaya omongan orang yang memanfitnah suami Anda. Wahai para istri, jika ada orang bercerita bahasanya, suamimu melakukan begini, jangan percaya. Apalagi bercerita seorang wanita. Baik, Bu ya. Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya. Dan mungkin juga banyak kemarin pertanyaan-pertanyaan, Bu ya, dari yang sahabat yang lain juga berkaitan dengan ini. Kalau tadi artinya kalau suami fasik boleh untuk minta cerai. Nah, sekarang untuk suami yang menikah lagi, Bu ya, di saat seorang istri sudah tidak mampu, karena kan yang dituju dalam pernikahan adalah keindahan gitu, Bu ya. Di saat sudah tidak lagi merasakan keindahan, jadi yang ada rasa sakit yang terus-menerus yang tidak tertahan begitu, Bu ya. Sehingga mungkin akhirnya beribadah tidak nyaman, khidmah kepada suami tidak lagi nyaman gitu, Bu ya. Sehingga mungkin banyak menangis, sehingga anak-anak pun akhirnya melihat kepincangan atau ketidakberesan ini gitu dan berpengaruh kepada semuanya, Bu ya. Apakah artinya diperkenankan begitu, Bu ya, untuk mengambil ya, mungkin untuk ketenangan jiwa, karena mungkin karena pernah mendengar, Bu ya, artinya di dalam ibadah itu kan ada tingkatan, kayak sholat saja yang mampu berdiri maka wajiblah berdiri, jika tidak mampu duduk, jika tidak mampu dengan berbaring. Kalau di saat dia tidak mampu berdiri tapi maksakan berdiri pun nanti hukumnya jadi haram jika ternyata membawa mudarat untuk jiwanya, kan begitu, Bu ya. Nah, apakah bisa disamakan untuk permasalahan seperti ini, Bu ya? Akan tapi kita akan break dulu sebentar dan nanti kami akan berikan kesempatan kepada Bu untuk melanjutkan jawabannya ya sahabat ya. Jangan beranjak kemana-mana ya, ingin tahu jawaban dari Bu ya, tetap bersama kami di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati.